السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أيها المستمعون الكرام والمشاهدون الأحباء، para pendengar TV Roja dan para pemirsa, para pendengar di Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Kita masih di dalam tamrin latihan, yaitu tamrin thalith, latihan yang ketiga. Kita sudah sampai ke rakam tasi' nomor 9. Insyaallah malam ini kita lanjutkan, yaitu rakam asyir nomor yang ke-10 dan nomor yang ke-11. Nanti kita masuk kepada tamrin rabi'. Tapi ini latihan ini, yaitu permintaannya sesuai dengan instruksi di rakam 3 atau tamrin salis, yaitu menentukan mana itu adatu syartin, mana itu fi'il syarat dan jawab syarat, serta jika ada fa yang masuk kepada jawab syarat, kenapa? Kemudian jika tidak masuk, kenapa? Jadi kedua-duanya juga ditanya. Tapi untuk itu, silakan antum untuk bisa berinteraksi atau interaktif dengan pelajaran ini, yaitu mencoba untuk menjawab, yaitu nomor 10 dari tamrin salis. Fadhal sayhsan. Baik, jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan langsung Anda bisa membuka di halaman 126, latihan ketiga. Di 0218236543. Kita terima untuk satu penelpon yang pertama. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Nah, nah, sahih. Ahlan ya, assalamualaikum. Ummu. Ya, Ustaz barakallahu. Nah, rakam tasik. Rakam asyir. Asyir. Baik. Qala qala alaihi salatu wassalamu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Baik. Naam. Hadir hadis masyhur, cukup masyhur sekali dan sering kita dengar dan sering kita baca. Nah. Taib, di mana ada tu syartin di ada hadis ini? Ada syartin man. Man, iya. Man itu ismu syartin. Ismu syartin. Iya. Kedudukan sebagai apa? Mubtada. Mubtada. Taib. Man ra'a minkum. Taib, mana fi'il syaratnya? Fi'il syarat ra'a. Ra'a. Taib, itu fi'il apa? Fi'il naqis. Ya, fi'il naqis. Baik, bentuknya fi'il naqis, yaitu fi'il madhi. Madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Naqis. Ya. Ya. Kenapa dikatakan naqis? Karena diakhir oleh huruf illat. Huruf illat. Jadi seolah-olah fi'il ini naqis, itu nuqsan, kurang. Karena huruf illat tidak dipandang huruf, ya. Nah. Iya, karena huruf penyakit. Baik, maka istilahnya naqis. Baik, man ra'a minkum munkara. Taib, mana fi'i jawab syaratnya? Jawab syarat fal yughayyir. Fal yughayyirhu. Taib, kenapa masuk fa di sini? Dikhali talab amr, ya Ustaz. Oh, talab, ha? Talab. Nah, apa tanda talab di sini? Sukun, ya Ustaz. Jazam. Jazam. Bukankah jazam itu sebagai apa? Jawab syarat? Kalau fi'il mudhari harus majzum, kan? Oh, iya, ya. Nah. Ini, nah ini memang sering-sering lupa. Iya. Fal yughayyir. Nah, fal yughayyir. Tanda jazamnya. Iya, jazam itu sukun, ya. Nah. Ya, saya tanya adalah dari mana tahu bahwa ini talab? Dari tanda sukun ada lamul amr, ya. Itu yang itulah dia jawabnya. Itu ada masuknya lamul amr pada fi'il mudhari. Maka fiilnya majzum. Ya, maka dia kan apa? Fiil talab. Ya, talab. Jadi talab itu adalah permintaan. Ya, perintah. Taib, bisa bentuk perintah untuk dikerjakan, bisa apa? Perintah untuk ditinggalkan, itu larangan. Nah. Taib, jadi ini majzumnya kenapa di sini? Majzumnya li'anal bi'kholid lamul amr. Bukan kena jawab syarat? Bukan. Bukan. Kena majzum ini kenapa? Lamul amr. Nah. Sekalipun dia bukan jawab syarat, tetap dia majzum. Kena lamul amr masuk. Nah. Ya. Maka itu harus jawabnya harus pakai fa. Nah. Fal yughayyirhu biyadih. Taib, sebelum dilanjutkan, kembali kepada ro'a, mana fa'il ro'a? Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdiruhu? Huwa. Taib, man ro'a minkum. Ya. Kemudian, munkarannya sebagai apa? Maf'ulun. Maf'ul bih. Ya. Yaitu kemungkaran. Taib, maka fal yughayyiru. Ha ini kembali ke mana? Kemudian, mana fa'il yughayyir? Yughayyir dhamir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa kembali ke mana? Ud ila man. Wa ila man atau ya'un ila munkar? Ila man. Sana. Ila man, ya. Betul. Tidak mungkin kembali pada munkar. Nah. Karena sisi maknanya tidak tepat. Nah. Ya. Maka ubahlah. Siapa yang ubah? Yang melihat kemungkaran tersebut. Nah. Hanya kembali ke mana? Fal yughayyirhu? Kemungkaran, ya. Biadihi hanya kembali ke mana? Lewat ila man. Man, ya. Taib, ahsan. Taib, kemudian lanjutkan. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Nah, taib, mana syarat di sini? In. In. In adatu syartin. Adatu. Isim atau harf? Isim. In itu harf. Harfu, naam, harfu syartin. Iya, in itu harfu syartin. Nah. Taib, mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya yastati'. Hah? Mana fi'il syaratnya? Fi'il syaratnya jawabnya dengan yakin. Yastati'. Yastati'. Karena yastati'. Nah, ini majzum kena apa? Ada lam. Bukan kena fi'il syarat? Bukan. Bukan. Iya, karena dimasuki oleh lam, maka fi'ilnya harus majzum. Nah. Sekalipun dia bukan fi'il syarat, tetap majzum. Lam yalid wa lam yulad. Nah. Karena ada huruf jazam masuk lam. Nah, jadi ini fi'il syarat yang manfi, ya. Taib. Kemudian mana jawab syaratnya? Fa bilisani. Mana? Kenapa fa itu masuk? Jumlah ismiah mungkin. Jumlah ismiah. Taib, mana mubtada'nya? Yakin. Mahdhuf mungkin, Ustaz, ya. Mahdhuf. Taib, takdirnya apa? Fal yughayyir. Fal yughayyir. Berarti jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Betul. Iya. Jadi, nah inilah perlu, ya, diketahui. Fabilisani itu kalau dilihat secara zahir itu bukan jumlah. Iya. Iya kan? Nah. Fa, kemudian bah itu huruf jar. Lisani isim majrur. Itu bukan jumlah. Nah. Secara lahir, secara zahir, ya. Nah. Tapi kalau dilihat secara apa? Mendalam. Menelisik secara mendalam. Maka nama jawab syarat itu kalau dia tidak apa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang sudah kita bahas, ya. Nah, di sini apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tergantung kita mentakdirkannya. Takdirnya apa, ya? Kalau kembali kepada tadi fal yughayyirhu itu sebagai isyarat, maka ini jumlah fi'liyah. Apa tadi fal yughayyir, fal yughayyirhu bilisani. Nah, itu takdirnya. Fal yughayyirhu bilisani. Kenapa dibuang? Inilah bahasa Arab. Makanya sampai ada apa perkataan Arab, laulal hadzaf la'arafal jamal al-lugha arabiyyah. Nah. Iya, laulal hadzaf. Kalau tidak kena ada yang dibuang dalam bahasa Arab, niscaya unta tahu bahasa Arab. Tapi karena ada yang dibuang dalam bahasa Arab, maka unta enggak pandai-pandai dia berbahasa Arab. Itu apa maksudnya, Pak? Maksudnya begitu banyak ada dibuang kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Ya, karena ketika kata itu dibuang, maka bahasa itu lebih apa? Lebih bagus bahasanya. Bahkan boleh katakan apa? Lebih tinggi sastranya. Ya. Tapi perlu diingat, tidak sembarang dibuang. Dibuang itu idza kana ma'luman. Apabila maklum. Nah, apa di antara maklum? Karena disebutkan sebelumnya. Atau dapat dipahami dengan kalimat sebelumnya. Nah, ini kan sudah ada sebelumnya. Fal yughayyirhu biyadih, kan? Nah, fa'illam yasati, fal yughayyirhu bilisani. Nah, maka dibuang. Kenapa? Kalau diulang itu tak elok nih bahasanya. Nah, jadi dibuang fal yughayyir, maka jadi bahasanya berapa? Bagus dan cakap bahasanya. Fabilisani, lebih singkat. Nah, itu jumlah apa? Fi'liyah. Bisakah ditakdirkan jumlah ismiyah? Bisa, tergantung kita mentakdirkannya. Ya. Apa takdirnya, Pak? Fabilisani, fataghyiruhu bilisani. Ya, kalau mau dijadikan jumlah ismiyah. Fa'illam yastati, fataghyiruhu bilisanihi. Bisa masuk ke jumlah ismiyah. Iya. Bisa kalau kita tergantung kita mentakdirkannya. Gitu. Nah, sama seperti Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, apakah itu jumlah ismiyah, jumlah atau bukan? Bukan. Nah, jumlah itu. Bismillahirrahmanirrahim terdapat dalam apa? Awal Fatihah kan? Ya, inna. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah itu jumlah atau bukan? Itu jumlah, kalimat sempurna. Iya. Kalimat sempurna. Nah, berarti apa? Ada kata yang dibuang. Nah, apa yang dibuang? Kalau kita jadikan jumlah fi'liyah, berarti fi'il yang dibuang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, abtadi'u qira'ati bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah abtadi'u madha akli bi bismillah. Ya, atau ditakdirkan fi'il apa isim ibtidai nah ibtidai bi qira'ati bi bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bisa takdirnya fi'liyah, bisa takdirnya jumlah ismiyah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan takdir dengan apa fi'liyah itu lebih kuat. Ya lebih kuat. Jadi pada dasarnya basmalah itu emang jumlah ya? Iya jumlah. Iya, setiap onwan, setiap judul di atas itu jumlah. Itu kalimat sempurna. Umpamanya kan babul ikhlas. Itu kalimat sempurna itu. Kalimat sempurna. Apa takdirnya? Ya tergantung. Mau jumlah ismiyah juga bisa, jumlah fi'liyah juga bisa. Nah, umumnya ulama mentakdirkan jumlah ismiyah. Apa takdirnya? Hadza babul ikhlas. Iya. Hadza babul ikhlas. Iya. Kalau jumlah fi'liyah, babal ikhlasi. Jadi mansub. Apa takdirnya? Aqra'u babal ikhlas. Iya. Jadi ya itulah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah ya? Iya, jumlah ismiyah atau fi'liyah. Ya. Nah ini, apa? Jadi banyak yang dibuang dalam kalimat dalam berbahasa Arab ya. Ya ini, itulah yang perlu dipelajari bahasa. Ya. Jadi fal yughayyirhu fa illam yastati fa bilisani ay fal yughayyirhu bilisanihi. Terus atau fataghyiruhu. Nah, fataghyiruhu bilisani. Tapi mana lebih apa? Bagus. Lebih bagus ala fi'il karena sudah disebut apa sebut sebelumnya fal yughayyirhu. Iya. Terus fa illam yastati fa biqalbihi ay fal yughayyirhu biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Jadi kalau ditanya kenapa fa ini masuk fa bi lisani, karena masuk karena jumlah. Iya, karena jawab syaratnya adalah jumlah. Iya, jumlah. Jumlah ismiyah, maka takdirnya isim, mubtada. Kalau jumlah fi'liyah, itu apa? Masuk pada kembali di atas. Kena ada lamul amar. Fal yughayyirhu. Ya. Lamul amar. Fi'ilnya dibuang. Ya. Wa dhalika adha'aful iman. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Dhalika. Dhalika. Adha'afu. Al-imanih mudhafan ilaih wa huwa mudhaf adha'afu. Adhafu jadi apa? Khabar. Khabar, iya. Sebagai mudhaf, al-imani mudhafun ilaihi. Baik, silakan i'rab sedikit. Nah. Yang di atas. Dari qala ya, Ustaz. Man. Man. Iya. Man ismu syartin. Mabniun ala sukun fi mahali rafin mubtada. Iya. Ra'a fi lusyatin wa huwa fi'lun madhin. Naam. Mabniun ya, Ustaz. Iya. Fi'il madhi kan semuanya mabni, nah, tidak ada yang enggak mabni. Mabniun ala sukun. Hah? Yakin mabni ala sukun? Mabniun ala alif. Ala alif. Memang ada mabni ala alif. Saya tanya, ya, fi'il madhi itu terkadang mabni ala fathah. Nah. Yang kedua mabni ala dham. Nah. Yang ketiga mabni ala sukun. Nah, kapan dia mabni ala fathah? Kapan dia mabni ala dham? Kapan dia mabni ala sukun? Nah. Nah. Mabni al-fathah ada berapa tempat? Ada tiga tempat. Jadi fi'il madhi mabniun al-fathi itu fi thalathati mawadhi'. Ada pada tiga tempat. Al-mawdhi' al-awwal, tempat pertama adalah idza lam yattasil bi akhirihi syai'. Iya, kalau dia tidak bersambung sama sekali di akhirnya, arti masih kata kerja asli belum ada imbuhannya. Kataba, fataha, jalasa. Semua fi'il. Nah. Ya. Mabfata. Nah, cuma kalau diakhiri oleh alif, nah, maka fathanya apa? Muqaddara. Ya. Bukan sukun itu. Itu kaedah begitu. Ya. Mau dia fi'il sahih, mau dia fi'il mu'tal akhir, kalau fi'il madhi, tetap dia madmi al-fathah, kalau lam yattasil akhirish. Kalau dia tidak bersambung, diakhiri sesuatu, artinya tidak bersambung dengan alif, tak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan ta, nun, na, ya. Nah, yang kedua, kapan dia fathah? Idza tasala bihi alif itsnain. Kalau bersambung dengan alif tasniyah. Iya. Daraba, qara'a, jalasa, jalasa, jalasa, ya kan? Fathah sinnya. Jalasa. Kena bersambung dengan apa? Alif isnain. Kena alif, alif sesuanya apa? Fathah. Fathah, iya. Yang ketiga, kapan dia berfathah lagi? Idza tasalat bihi ta'ut ta'nis as-sakinah. Iya, bersambung dengan ta'ut ta'nis as-sakinah. Menunjukkan apa? Bahwa pelakunya perempuan. Nah. Darabat, akalat. Iya kan? Bisa enggak diharakatkan selain fathah? Enggak bisa. Tidak bisa. Iya, karena depannya ada ta baris sukun. Ta baris sukun. Iya kan? Nah. Iya. Makanya baris fathah dia. Fatahat, akalat, jalasat. Iya. Ya. Walaupun di akhirnya fi'il mu'tal. Ra'at. Iya kan? Iya. Nah, ra'at. Bagaimana tulisan ra'at? Nanti tulisan itu tilfaz? Nah, taib gini ra'a. Iya. Nah, bersambung dengan nazid ta ta danis. Bagaimana tulisannya? Nah, kenapa dibuang? Timbul pertanyaan. Nah, karena ini tidak bisa diharakatkan. Nah. Ini ta baris sukun. Iya kan? Nah. Maka dibuang dia. Ra'at, iya, dibuang huruf alifnya. Dibuang huruf alifnya. Jadi ra'at. Ya, sekarang bagaimana mengi'rabkan ini? Ra'a. I'rabnya sama dengan ini. Cuma ada sebutan ini. Ra'a, coba i'rab ra'a saja dulu. Bagaimana i'rabnya? Ra'a. Fi'lul madhin. Mabniun. Ala fathatin. Nah, mabniun. Ala al-fathi. Ala al-fathi. Al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Al-alif. Ya kan? Mana'a. Nah, min zuhuriha. Min zuhuriha. Kalau thiqal itu masih bisa dibaca. Muqaddarah. Ini kalau kalau isim, kalau seandainya ada isim berakhir huruf alif, isim apa namanya? Isim maksur. Maksur. Bagaimana i'rab isim maksur? Maksur itu muqaddarah. Iya, betul. Ini juga muqaddarah. Harakatnya muqaddarah. Nah. Muqaddarahnya kenapa? Karena enggak bisa dinampakkan kan? Ta'adzur. At-ta'adzur itu mana'a min dhuhuriha at-ta'adzuru li'annahu fi'lun madin mu'tal akhir alifi. Ya, kalau isim apa? Li'annahu ismun maqsur. Ya, kalau dia isim. Nah. Karena isim itu ada istilah khusus. Isim maqsur namanya. Nah, kalau fi'il, ya dikatakan ini apa? Huruf alif. Li'annahu fi'lun madin mu'tal akhir alifi. Alif. Enggak bisa diharakatkan. Nah, demikiannya apakah alif begini? Sama aja da'a. Ini sama i'rabnya. Alif cuma alif mad, ini alif maksurah. Iya. Gimana i'rab? Sama seperti i'rab ini. Ini bukan memilih sukun ini. Nah, kita bertanya, kenapa Ustaz bukan memilih sukun? Karena ini fi'il madhi, dia tidak bersambung di akhirnya. Kaedah umum ada dia baris fathah. Cuma fathahnya tidak bisa diharakatkan karena di alif. Iya. Tetap ditakdirkan, ditetapkan, takdir itu ditetapkan bahwa ada fathah di atas alif. Maka ada apa? Mabni al-fathah al-muqaddara ala al-alif. Jadi, da'a fi'lul madin mabniun ala al-fathi al-muqaddar. Al-alif. Ya, al-muqaddar ala al-alif. Mana'a min zuhuriha terhalang, apa? Dihalangi untuk menampakkannya, ya fathah, menampakkan huruf fathah, kenapa? At-ta'adzuru. Ya, oleh apa? Keuzuran. Ya, enggak berarti apa? Enggak bisa dinampakkan. Nah, sama saja ini. Bagaimana i'rabnya? Ra'a fi'lul madin mabniun 'alal fathhi. Ha? 'Alal fathhi al-muqaddara. Al-muqaddara. 'Alal alif al-mahdhufa. Iya. Disebutkan ya. Oh iya, mana nanti ditanyakan 'alal alif mana alifnya? Iya kan? Kan ditanya 'alal alif, mana alifnya? Maka disebut apa? Alal alifil mahzufa. Iya. Alifnya dibuang. Ya, kenapa dibuang? Litisal bita'i ta'nis. As-sakina. Karena bertemu dengan ta'tin as-sakina. Iya. Jadi, ra'at. Ya. Jadi, kalau dia fi'il sahih, darasat. Nah, bagaimana i'rabnya? Darasat fi'il madhi mabniun alal fathi. Al-fathi. Litisalihi. Bita'i ta'nis as-sakinah. Iya. Mabni al-fathah. Kenapa mabni al-fathah? Litisalihi. Kerana dibersambung dengan apa? Bita'i ta'nis as-sakinah. Perlu disebutkan sakinah. Kerana ta'nis juga ada. Tamar buta. Mabni al-sukun bisa juga. Bisa. Mana? Yang darasat. Oh enggak lah. Oh enggak. Mabni al-fathah. Al-fathah. Iya, fi'il itu kan cuma darasa kan? Kini kita bicara tentang fi'il. Adapun ta'nis bukan fi'il. Tak ada alama sebagai tanda bahwa pelakunya adalah perempuan. Iya, kalau dia isim, tandanya apa? Ta marbuta di antaranya. Tanda isim kan? Isim mu'annas, tanya apa? Ta marbuta di antaranya. Kalau dia fi'il, fi'il madhi adalah tandanya apa? Maka kalau pelakunya perempuan, pakai ta ta'nis. Iya. Jadi tanda bahwa pelakunya mu'annas. Kalau ini tanda bahwa isim-isim itu mu'annas. Oh enggak, maksudnya yang daras itu maksudnya. Sen. Kenapa? Kalau seandainya dengan itu demir anta daras. Nah, tunggu, kita belum ke situ. Oh, nah. Tadi mabni al-fathah ada berapa tempat tadi? Tiga tempat. Yang pertama tidak bersambung di akhirnya. Yang kedua, kemudian alif bersambung oleh alif isnain. Yang ketiga, bersambung dengan ta'ut ta'nit as-sakinah. Kemudian yang kedua, mabni al-dham. Berapa tempat? Udah lama enggak ini hanya satu tempat. Iya, hanya satu tempat. Itu apa? Idza tasala bihi wawul jamaah. Enggak ada lagi, cuma itu aja. Coba darasa, darasu, iya kan? Darasa, darasa, darasu. Kan sinnya fi'il kan huruf darasa kan fi'ilnya kan? Bagaimana harakat akhirnya kan berdhamma? Iya. Darasu. Nah, kenapa dhamma? Karena depannya waw, waw tunasibuha dhamma. Makanya mamil dham. Darasu. Katabu, jalasu, apakah hurufnya huruf tiga huruf, atau thulathi, atau mazid. Ya. Yang penting apa? Di akhirnya. Di akhirnya, sama aja. Istaghfara, istaghfara, istaghfaru. Ya kan? Mabni al-dham. Mabni al-dham. Littisali bi wawul jama'ah. Kena bersama dengan apa? Wawul jama'ah. Nah, itu. Kemudian mabni al-sukun. Berapa tempat? Sama yang di atas, tiga tempat. Ya, mabni al-sukun. Kapan itu yang pertama apa? Maudhi' al-awwal إذا اتصل به تاء الفاعل. إذا اتصل به دي تاء الفاعل تاء pelaku. Yaitu apa? Darasta, darastuma, darastum. Jadi ta, tuma, tum itu namanya tafa'il. Darasti, darastuma, darastunna, darastu. Nah itu perhatikan fi'ilnya. Kenapa? Baris sukun kan? Daras, sinnya sukun kan? Darasta, darastuma, darastum. Darasti, darastuma, darastunna. Iya kan? Darastu. Di ta'ul fa'il ya Ustaz? Iya, ta'ul fa'il. Kemudian apa lagi? Iya. Jadi darasta. Kemudian bersambung dengan apa? Bersambung dengan nun niswah. Iya. Darasat, daras, darasat, darasata, darasna. Darasna. Nunnya pendek ya. Darasna. Itu mabni ala sukun. Sinnya beri sukun. Nun itu bukan huruf bagian daripada apa? Fi'il. Nun itu adalah domir. Itu isim nun. Iya, itu nun itu isim seperti huruf kan, tapi isim dia, namanya dhamir, isim dhamir. Namanya apa? Nun niswah. Iya, nun niswah. Jalasna, katabna, raja'na, safarna. Itu bermakna apa? Hunna. Nah, yang ketiga, memilih sukun kapan? Idza tasala bi na dalatun dalatin ala jama'atil fa'ilin. Na dalatin, na menunjukkan apa? Jama'atil fa'ilin, banyak pelaku, itu kami. Ya, minimal dua orang. Darasna, kami telah belajar. Minimal dua orang. Ya. Minimal apa? Dua orang. Ketika mereka mengatakan apa? Dua orang mengatakan darasna, akalna, iya kan? Istarahna, safarna, zahabna, istaraina, mabni ala sukun. Di alifnya itu ya Ustaz. Apa? Bukan. Bukan. Oh iya. Sin. Apa? Iya, iya. Nah, bukan. Iya, nun oh, itu. Jadi dipisahkan ya Ustaz antara ta'ul fa'il, nun niswah sama. Pertama, perhatikan mana fi'il. Kita bicara fi'il. Iya, iya Ustaz. Ini fi'il kan, darasa itulah fi'il. Lihat huruf akhir. Iya Ustaz. Bukan ini. Ini bukan fi'il. Iya, iya. Dari darasa. Iya. Ini fi'il, darasa. Nah. Apa saja? Istaghfar. Kan? Istaghfar. Istaghfarna. Mana fi'il istaghfarna? Fi'ilnya. Ah. Istaghfar. Ini istaghfara, ini fi'ilnya. Nah. Bagaimana huruf akhirnya ra kan? Bagaimana hurufnya? Sukun. Nah. Namanya mabni sukun. Oh, nah, nah. Nah, lalu timbul pertanyaan. Nah. Kenapa sukun? Litisalihi bina dalatin ala jama'atil fa'ilin. Bersambung dengan na dalatin yang menunjukkan ala jama'atil fa'ilin, menunjukkan banyak pelaku. Nah. Maka bersukun. Jadi bukan sukunnya di sini, di alif ini, bukan. Iya. Ya. Kalau ini dhamir, namanya dhamir muttasil, mabni ala sukun. Nah, dhamirnya betul, mabni ala sukun. Nah. Tapi sedangkan fi'ilnya istaghfar, itu fi'il istaghfar. Nah, nah. Mabni ala fathah. Baik. Nah. Baik, wadih? Nah, wadih. Alhamdulillah ya, Ustaz. Iya. InsyaAllah. Taib, yakfi ya? Jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mau Fatimah di Bekasi, barakallahu fiik. Dan faedah sangat bermanfaat dari beberapa penjelasan terkait dengan fi'il madhi, Ustaz ya. Dan dia mabni dengan fathah. Yeah. Pada fathah. Taib. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 021-823-6543. Silakan, masih di latihan yang sama. Latihan ketiga di halaman 126 bagi Anda yang baru bergabung. Ya, kita angkat. Halo. Taib, silakan, sudah masuk. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Mu Fatima di 021-823-6543. Ya, halo. Baik, kami sampaikan bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi bersama kami di pembelajaran Bahasa Arab jilid ketiga, Anda bisa membuka di halaman 126 terkait dengan latihan ketiga, masih dalam pembahasan adatul shart, kemudian juga fi'il shart dan jawabnya. Silakan di 021-823-6543 di halaman 126. Taib, halo. Silakan lah, akhi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ustaz, ini saya kan nggak punya bukunya. Taib. Saya Rizna dari Tangerang. cuma pengen nanya bahasa Arab ini Pak Ustaz. Kata om saya, kalau Allahu Akbar tapi barnya itu dipanjangin, itu berarti artinya itu Allah itu benda. Tapi kalau misalnya Allahu Akbar barnya dipendekin, berarti Allah itu maha besar. Apa itu benar Pak Ustaz? Baik. Ini satu lagi, kalau la ilaha illallah, kalau la-nya dipendekin, berarti ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la-nya dipanjangin, tiada Tuhan selain Allah. Itu mohon penjelasannya ya Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Allahu Akbar. Akbar itu isim tafdil ya. Isim tafdil. Ini bicara tentang ilmu saraf. Ya. Itu isim tafdil. Menikapan lebih. Jadi makanya apa? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi kalau dibaca apa? Allahu Akbar. Ada alif itu salah. Ya, saya tidak tahu maknanya pakai alif ya. Ya. Yang jelas itu salah. Tidak benar. Ya. Jadi benar adalah Allahu Akbar. Jadi jangan dibaca Allahu Akbar. Nah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hada khata ini. Nah. Ya. Kenapa ada mad di situ? Ya, berarti ada mad di situ, berarti ada alif. Hada khata, salah. Karena itu isim tafdil. Isim tafdil menunjukkan lebih atau paling. Jadi Allahu Akbar, superlatif ya dalam bahasa ini saya. Ya. Jadi Allah maha besar. Ya, kalau untuk Allah dikatakan maha. Ya. Jadi betul, tidak ada alif. Jadi kalau dibaca pakai mad itu salah. Ya. Kemudian yang kedua juga betul apa yang dikatakan tadi, mesti pakai la ilah, itu panjang, ada alifnya. La ilah itu lana, la itu la nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Ya. Ya. La ilaha illallah. Ya, jadi panjang la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, bukan dibaca la ilaha illallah. Kalau la ilallah berarti apa? Salah apa? Begini bacaannya. Ya. Ya, la ilaha illallah. Ini salah. Jadi salah ini lam apa? Lam apa? Lamul ibtida'. Ada khata. Iya. Jadi merubah makna. Jadi ini bukan tidak jadinya. Iya. Ini jadi harus dipanjangin. Jadi kalau baca la ilaha illallah ada khata, itu salah. Iya. Merubah makna. Betul apa yang dikatakan merubah makna. Iya. Baik. Terusan. Baik, jazakumullah khairan demikian. Dan terkait dengan la ilaha illallah ya, juga Ustaz, dengan ya, dipendekkan. Iya, mesti dipanjangkan. Panjangkan. Iya, bukan dipendekkan, bukan la ilaha illallah. La pertamanya la ilaha illallah. La ilaha illallah hadza khata. Benar apa? La ilaha illallah. La-nya panjang pertamanya. Iya. Jadi la ilaha illallah. Ya, secara mana la ma'budu bihaqqin illallah. Iya, jadi maknanya la ma'bud. Ini la nafiyah jinsi, itu perlu ada pengkajian lebih dalam lagi. Karena kaedah la nafiyah jinsi itu bahwa khabarnya, mesti, apa, jika ada illah, mesti khabarnya apa sudah sempurna sebelum ada illah. Ya, tidak bisa khabarnya apa setelah illah. Mesti khabarnya sebelum illah. Makanya takdirnya apa? La ilaha, la ilaha ma'budun bihaqqin illallahu. Iya. Jazakumullah khair Ustaz. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Bagi Anda yang ingin ikut menjawab di latihan yang ketiga atau bertanya secara langsung, kami persilakan di 0218236543. Kami angkat kembali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Abu Irfan. Naam Ustaz. Di Bandung ya, akhi. Naam, ya. Naam. Tafadhal ya Aba Irfan. Nomor berapa Ustaz ya? Nomor 11 ya. Iya. Oh, ini dapat kebagian syair nih. Mutanabbi. Qala al-mutanabbi. Qala al-mutanabbi, ini seorang pujangga ya. Qala al-mutanabbi. Qala al-mutanabbi. Iya. Faman yaku dha famun dha famin. Za famin murrin. Iya. Maridin. Yajid. Yajid muron bihi. Yajid muron bihil ma'a. Al azul azula. Azulala. Iya. Jadi man. Jadi faman yaku za famin murrin maridin. Yajid murron bihil ma'a azulala. Iya. itu az-zulalah, alif itu alif zaidah ya, karena lil bait, karena syair. Iya. Iya, karena syair. Ini maka ditambah alif. Itu diperbolehkan dalam syair, namanya dortu syair, supaya ada sajaknya. Iya. Nah. Iya. Taib. Jadi seharusnya tidak ada alif, az-zulalah. Iya. Jadi karena ini apa? Bait syair, maka ditambah alif sesuai dengan nanti ada bait sebelumnya. Iya. Jadi faman yakudza famin murrin maridin yajid murran bihil ma'a zulala. Taib, sebelum kita melihat maknanya, mana itu ada tu syartinnya? Ada tu syartin man. Man, iya. Kemudian mana fi'il syaratnya? Fi'il syarat yaku. Yaku, iya, yaku. Apa tanda jazamnya? Tanda jazamnya kan fi'il mudhari', fi'il syaratnya majzum kan, kalau dia fi'il mudhari' berarti fi'il syaratnya majzum. Iya. Oh, harfu illat. Hadfu harfu illah. Apa takdir huruf illatnya? Al-waw. Al-waw. Al-waw. Jadi coba nampakkan waw-nya bagaimana, dan apa fi'il madhinya? Bukan Ustaz. Ya, bukan. Itunya tanda jazam adalah sukun. Sukun. Gimana sukunnya? Harfun nun. Dibuang nunnya? Iya, harfaya yakun. Enggak, tanda jazamnya dibuang huruf nun? Iya, dibuang huruf nun. Mang dia afal khamsah. Kita tahu bahwa yang harfun nun itu hanya ada pada afal khamsah kan? Oh iya. Iya. Yaku. Aman yaku, aman yaku. Sebelumnya saya tanya dulu, yaku ini fi'il mudhari, fi'il madinya apa? Kana. Oh, kana. Mudhari'nya? Kana yakunu. Yakunu. Kana yakunu. Ya. Terus kemana nunnya? Nunnya di mudhifat. Mudhifat. Nah, itu setelah ini itu ada di halaman 127 diterangkan. Oh. Iya. Iya, diterangkan. Coba kita tilik dulu halaman 127, lihat. Apa katanya? Oleh pengarang Yaku. Iya. Iya. Yaku apa? Sama dengan yakun. Iya. Jadi yaku itu sama dengan apa? Yakun. Iya. Apa selanjutnya katanya? Ya juzu nuni yakun. Nah, ya juzu hadfu nuni yakun. Nuni yakun. Apa artinya? Mungkin boleh dihilangkan ya. Nun yakun pada yakunnya. Iya, boleh membuang. Buang yak. Nun. Yakun. Nun fi'il yakun. Fi'il yakun. Takun. Takun. Akun. Nakun. Nakun. Kemudian apa lagi? Al-majzumati. Majzumati. Iya. Nun, yaitu fi'il yakun itu fi'il yang majzum. Iya. Kalau dia fi'ilnya majzum, boleh dibuang. Tapi kalau enggak majzum, enggak boleh dibuang. Iya. Oh, nah. Nah, itu yang maksud. Jadi kalau fi'il kana yakunu, fi'il mudhari'nya yakunu ketika dia majzum, itu nunnya boleh dibuang. Nah, yeah. Ini lagi-lagi bahasa Arab. Bahasa Arab begitu luas ya. Ya, kenapa dibuang? Takhfifan. Untuk meringankan. Ya, tapi ini tidak bisa dikiaskan kepada semua fi'il. Ini hanya fi'il tertentu. Ya, fi'il tertentu. Hanya khusus fi'il tertentu. Nah, itu dia yakun. Itu nunnya dibuang. Nah, asalnya faman yakun, itu asalnya. Faman yakun. Faman yakun. Nah, kana yakunu. Kemarin sudah kita jelaskan kemana wawnya? Hudhifat, dihilangkan. Hudhifat. Kenapa dibuang nun wawnya? Sakinain. Ya, karena iltiqa'u sakinain. Nunnya baris sukun, wawnya baris sukun, maka wawnya dibuang. Dibuang. Iya, sebentar ya. Afwan ana aktub. Biar jelas bagi pemirsa TV Raja. Ya. Jadi asalnya apa? Ya. Jadi ini fi'il madinya kana mudhari'nya yakunu. Iya, yakunu. Berdhammah. Kemudian masuk apa? Lam. Lam maka apa yang terjadi? Lam yakun. Iya. Ini kan disukunkan. Apa yang terjadi? Bertemu dua sukun. Waw bersukun, nun bersukun. Disukun waw sukun asli. Maka huruf illatnya dibuang. Dibuang. Apa jadinya? Lam yakun. Yakun. Nah, apa dalilnya? Al-Quran. Lam yalid, walam yulad, walam yakun. Iya kan? Walam yakun. Yakun. Nah, kemudian fi'il yakun ini kan majzum. Boleh juga nunnya dibuang. Iya. Ketika dibuang apa jadinya? Lam yaku. Lam yaku. Lam yaku. Iya. Lam yaku. Itu boleh dibuang. Iya. Kenapa dibuang? Takhfifan. Untuk lebih ringan lagi. Mau meringankan. Jadi, lam yaku. Lam yaku. Ya. Apa dalilnya? Surah Maryam. Walam aku baghiya, kata Maryam. Iya kan? Ya. Jadi Maryam menegaskan bahwa dia hamil itu adalah atas kehendak Allah. Iya kan? Iya apa? Dia mengandung apa? Nabi Isa alaihissalam. Iya kan? Kemudian kan dia dituduh dia apa? Berzina oleh kaumnya. Lalu dia mengatakan walam aku baghiya. Iya. Walam aku. Walam aku. Aku itu bahasa Arab, Al-Quran. Aku, sama bahasa kita kan. Aku, apa itu aku? Saya kan? Walam aku baghiya. Saya, aku bukan seorang penzina. Walam aku baghiya. Ya kan? Walam aku baghiya. Saya bukan apa? Penzina. Seorang penzina. Iya. Nah ini. Asalnya apa? Walam? Akun. Akun. Nah, ini asalnya. Walam akun. Sama dia. Walam yakun. Walam akun. Dibuang. Maka jadi walam aku. Baghiya. Ya. Jadi, walam aku dan aku bukan seorang penzina. Jadi, aku itu bahasa Arab ya. Iya. Nah, jadi sekarang bagaimana mengi'rabkannya? Nah, kembali tadi faman. Jadi, yaku. Yaku apa? Fi'lun. Fi'lun mudhari'un. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Iya. Wahuwa fi'lun mudhari'un. Majzumun. Wa alamatu jazmihi. Jazmihi. Apa? As-sukun. As-sukun. Iya. Oh, sukun. Iya. Mabni. Wa alamatu jazmihi. As-sukun. As-sukun. Alan nunil mahzufa. Oh, begitu saja. Oh, iya. Supaya orang tahu. Iya, supaya orang jelas kan. Kalau kita mengatakan mabni ala sukun gitu saja, mana sukunnya katanya? Iya benar. Iya kan? Apa majzum ala sukun? Majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Mana sukunnya Ustaz? Ya itu cuma itu kan dhammah itu walam aku. Faman yakun? Kan dhamma faman yakun kan dhammah. Nah, ternyata itu bukan dhammah, bukan di situ tanda i'rabnya, tapi i'rabnya adalah di huruf nun yang dibuang. Ya. Maka i'rab bagaimana? Yaku fi'lun mudhari'un fi'lu syartin wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi as-sukunu 'ala an-nunil mahdhufah takhfifan. Kalau bapak tambah lagi boleh takhfifan. Takhfifan ya, untuk meringankan. Arti dibuang itu kenapa? Takhfifan, untuk meringankan. Iya. Ya itulah lebih kurang i'rabnya, memberikan jabatan katanya. Jadi bukan menghilangkan nun ya, bukan Ustaz ya? Bukan, kalau hilang nun itu dia af'alul khamsa. Oh. Iya kan? Af'alul khamsa. Nun itu nun asli, sementara af'alul khamsa itu adalah tanda i'rab. Nah. Taib. Taib. Ya, saya ambil yang kalimat yakunu. Apa af'alul khamsanya? Yakunu? Hah? Yakunani, ya kan? Oh, yakunani. Hah? Yakununa. Yakununa. Nah, ini afal khamsa namanya. Bersambung dengan apa? Alif tasnia. Bersambung dengan waw jamaah. Nah. Nun ini bukan nun yang ada di sini. Ini kan tadi kan yakunu, kan? Nun ini bukan nun yang di sini. Nah. Nun ini adalah nun tanda i'rab. Makanya ketika masuk lam, bagaimana? Lam yakuna, nunnya dibuang ini. Iya. Jadi nun ini bukan nun ini. Atau nun ini bukan nun ini. Iya. Harus dipahami. Nun ini adalah nun asli, huruf bagi fi'il. Sedangkan nun ini apa? Nun sebagai tanda i'rab bagi af'al khamsah. Ada lima fi'il seperti ini. Nah, masuk lam ini. Lam, yaku, nun. Nunnya dibuang. Tanda apa? Tanda alif. Dikasih alif. Sebagai apa? Bahwa waw ini ada bukan waw huruf illat. Itu waw apa? Jama'ah. Nah, dibuang ini. Jadi apa? Ah, yakunu. Nah, nun ini dia nun tadi. Ini dia. Nah. Jadi enggak bisa dikatakan apa? Jadi apa? Majmu' ala tunazmi hadfun nun. Ini hadfun nun. Dah. Kalau ini betul. Yakuna fi'lul mudhari'un apa? Majmu' wa alamatu jazmi hadfun nun li'annahu min alfal khamsah. Nah. Anam. Iya. Wadih lah. Wadih. Sudah jelas ya? Insyaallah. Iya, ini harus jeli ya. Ya, coba di i'rabnya belum selesai itu. Cek orang kembali i'rabnya. Yaku. Iya. Bun mudhari'un majzumun. Naam. Wa alamatu jasmihi as-sukun 'ala an-nuni mahdhufa. Kemudian meringankan. Takhfifan. Khfifan. Iya. Khfifan. Iya, kemudian za. La, belum selesai. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Huwa? Enggak. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Isma wa tansibul khabar. Iya. Jadi tarfa'ul isma atau yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Kalau kita pakai ya berarti kembali pada fi'il kan? Iya. Kalau pakai ta berarti kembali pada kata yaku. Iya. Ya. Jadi tansibul isma wa tarfa'ul. Kan ini kan fi'il naqis. Merafa'is menasakan khabar kan? Kan kana yakunu. Nah, Ustaz. Amal kana bagaimana amal kana? Tarfa'ul isma tansibul khabar kan? Wa tansibul khabar. Nah, itu harus diingat. Iya. Insyaallah. Iya, jadi yakutu adalah fi'lu syartin wa huwa fi'lul mudhari'un majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukunu 'ala an-nunil mahdhufa takhfifan. Ya. Wa huwa fi'lun naqis. Wa huwa fi'lun. Naam. Fi'lun naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tansibul khabar. Iya, memang agak panjang sedikit i'rabnya. Karena ada tugasnya. Oh, iya. Iya, karena itu ada tugasnya. Enggak nganggur ya. Nah. Iya. Terus, nah sekarang mana isim kana? Yaitu isim yakun. Isim kananya. Ismuha? Mana ismuha? Za. Za. Taib. Isimnya marfu atau mansub? Oh. Isimnya dhamir mustatir, Ustaz. Ah, dhamir mustatir. Pokoknya kalau tidak ada di depannya isim marfu, jelas dia apa? Dhamir mustatir. Iya. Itu aja untuk bagi pemula ya, kalau tidak ada isim marfu setelahnya berarti dhamir mustatir. Karena isim yakun itu hukumnya marfu. Ya, berarti dhamirun ismuha dhamirun mustatirun taqdiru huwa. Huwa kembali mana? Huwa kembali ke man. Man, iya. Asalnya yaku man, kan gitu. Yaku man. Man yaku. Faman yaku. Terus? Za? Za khabarun. Nah, khabar yaku. Khabar? Khabar yakun. Yaku. Iya, atau khabar yaku. Khabar yaku. Terus? Mansubun. Mansubun. Wa alamat nasbihi. Nasbihi. Al-alif. Al-alif. Nah. Li'annahu. Li'annahu min asma'il khamsah. Iya, betul. Li'annahu min al-asma'il khamsah. Termasuk isim lima. Itu apa? Abu, Ahu, Hamu, Fu, dan Zu. Iya kan? Nah. Iya. Apa itu Zha ini? Memiliki. Memiliki atmina sahib. Iya, memiliki. Iya. Nah. Terus, wahuwa mudaf. Famin. Wahuwa mudaf. Iya. Famin. Famin. Jadi apa? Majrurun. Nah, mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Fi akhirihi. Iya. Terus murrin. Murrin Na'tun. Na'tun sahih. Na'tun li? Na'tun li famin. Famin sahih. Majrurun? Majrurun. Wa alamatu jarhi? Jarhi. Kasratun zahiratun fi akhiri. Zahiratun fi akhiri. Iya. Nanti nyata kan murinnya. Kasrah kan nyata. Ya. Terus maridin? Maridin. Na'at lagi saja. Oh iya. Namanya na'tun thanin. Na'at kedua. Na'at bagi kita fam. Na'tun thanin. Iya. Asalnya apa? Za famin maridin. Iya. Na'atun. Iya. Jadi namanya apa? Na'tun thanin. Ini ta'adudin na'ti. Iya, jadi ta'adud. Tahu ta'adud kan? Nah, Ustaz. Oh, antum pahapal betul bahasa ta'adud itu. Iya. Oh iya. Ta'adudin na'ti. Jadi ta'adnya berbilang-bilang, lebih dari satu. Bilang-bilang. Iya. Maridin na'tun sanin majrurun. Maridin na'tun sanin majrurun. Wa alamatu jarhi. Wa alamatu jarhi al-kasr. Kasratun zahiratun fi akhiri. Zahiratun fi akhiri. Iya. Terus, yajid. Jawab syarat. Nah, jawab syartin. Syarti. Nah, saya tanya, kenapa enggak ada fa di sini? Karena ini lian jawab syarti ajumlatu fi'liyah. Hmm. Kalau jawab syaratnya apa, enggak perlu pakai jumlah lagi. Karena jawab syaratnya langsung fi'il mudhari, langsung. Langsung fi'il mudhari. Iya, karena jawab syaratnya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari' musbat, tidak manfi dia. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi langsung dia fi'il mudhari'nya. Berarti dia majzum. Jadi yajid apa? Jawabu syartin. Jawabu syartin. Wa jazauhu wa huwa fi'il mudhari'un. Atau apa? Yajid apa? Jawabu syartin majzumun. Wa huwa fi'il mudhari'un. Enggak perlu, enggak perlu aja langsung aja lebih singkatnya. Jadi yajid apa? Jawabu syartin. Jawabu syartin. Nah, majzumun. Majzumun. Ya. Yeah. Wa alamatu jazmihi? Alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun, ya. Di akhirih. Ya. Terus? Murran? Jangan langsung ke situ. Fa'il. Ya, pokoknya kalau setiap fi'il itu mesti ada fa'il. Iya. Ya. Sebagaimana tadi, cuma yakunya adalah dia butuh isim. Makanya harus sebutkan isim yakunya mana. Tadi dhamir satir. Sekarang ini yajid ini. Nah, fi'il. Nah, dia tidak merafakkan isim, menasabkan khabar seperti yakun. Dia butuh fa'il. Langsung kita kan apa? Wa fa'iluhu. Fa'ilnya mana? Ada enggak isim marfu' setelahnya? Damir. Enggak ada. Berarti dia dhamir musatir. Ya. Dhamir musatir. Wa fa'il dhamir musatir takdiruhu? Takdiruhu wa. Wa huwa kembali ke mana? Kembali ke man lagi. Man lagi, iya. Yajid. Terus, murran? Murran. Iya. Maf'ulun bih saja. Maf'ulun bih, iya. Maf'ulun bih. Iya. Mansubun. Iya. Wa alamat nasbihi. Iya. Satu fi akhirihi. Fi akhirihi. Naam. Alba. Alba. Iya. Fujar. Harfu jarin. Iya. Harfu jarin. Mabniyun. Iya. Mamin al-kasri. Bihi kan. Terus. Alha. Alha. Harfu majrurun. Naam. Majrurun biba. Naam. Biba. Bi atau biba ya. Alha dhamirun. Bukan majrur. Kalau majrur itu istilah mu'rab. Dia mabni. Jadi. Alha dhamirun muttasilun. Run. Mabniun alal kasri. Alal kasri. Naam. Biba. Fi mahali jarin. Oh, fi mahali jarin. Iya. Kalau dia mabni itu fi mahali jar. Fi mahali jar. Jarin bilba. Iya. Terus. Al-ma'a. Al-ma'a. Al-ma'a. Maf'ulun bi. Iya. Maf'ulun bi. Tani. Maf'ul bih. Maf'ul. Thanin. Thanin. Betul. Iya. Ya. Iya. Maf'ul bih thanin. Iya. Mansubun. Alamatun nasbih al-fathatu. Iya. Irihi. Terus. Az-zula. Az-zulala. Na'tun. Na'at. Na'at. Na'tun. Ya, ini lebih tepatnya ini adalah murrani maf'ul saninya. Al-ma'a ini maf'ul awal. Asalnya apa? Yajid al-ma'a zulala murran bihi. Ya. Kenapa didahulukan maf'ul saninya? Karena di situ ada ba, ada huruf jar. Murran bihi. Nah, biasanya apa? dekatkan kena ada dhamir, maka dia dekatkan kepada isim sebelumnya. Maka dulu kan dia asal susun kata-katanya yajidil ma'a zulala murran bihi. Iya. Begitu. Asal bihi itu ada bi famin mur. Iya. Bihi itu ha kembali pada famin murrin maridin. Ha itu kembali pada fam. Iya, bi famin. Jadi yajid madza al ma'a zulala murran bi famin maridin. Murrin maridin, iya. Itu asal susunannya. Karena ada dhamir bihinya, di situ ada dhamir, maka didekatkan. Makanya murran bihi agar dhamirnya tidak terlalu jauh kembali. Kalau coba letak di ujung, gimana? Yajidil ma'a zulala murran bihi. Iya, itu pertama ya. Terlalu jauh dhamirnya kembali. Maka didekatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya sajaknya pas untuk bait yang awal. Awal itu kan fathah. Iya. Jadi apa? Yajid murran bihil ma'a zulala. Jadi akhir kan fathah kan? Zulala. Akhirnya fathah kan? Iya, Mas. Nah, akhirnya fathah. Karena di bait-bait sebelumnya juga fathah. Jelas itu fathah. Tidak, itu tidak perlu diragukan lagi. Itu bait sajaknya. Oh. Tapi, maka kalau dilulukan, yajid al-ma'a zulala murran bihi. Bihinya tidak bisa, enggak sejalan dengan apa? Dengan bait sebelumnya. Nah, bait sebelumnya fathah, sementara bihinya kasrah. Itu apa faktornya. Ya. Jadi kedua-duanya bisa sebagai penyebab ya. Ya. Oh. Karena biasa dhamir itu didekatkan kepada isim yang tepat kembalinya. Oh. Iya. Maka itu apa? Murran ini tetap dia maf'ul thani. Muqaddam. Al-ma'a maf'ul awal. Awal. Iya. Anak. Iya. Iya. Maf'ul awal, az-zulala, apa? Na'at ya. Na'at. Iya. Lil-ma'a. Kenapa? Na'at lil-ma'a. Iya, na'at lil-ma'a. Na'at lil-ma'a. Iya. Lil-ma'a. Mas'ubun. Iya. خلاص الو يكفي ها الو الالف ini di belakang enggak disebutkan saja kenapa di azulalanya itu enggak disebutkan ya dalam i'rabnya na'at ya na'tun azulalanya itu kenapa azulala na'tun mansubun wa alamatu nasbi fathatun zahiratun fi akhiri. Nah, ya. Saya yang alifnya itu, setelah lah itu di belakang. Oh iya. Ya alif apa? Alif itu alif zaidah. Alif ya, zaidah. Alif la iz, oh. Alif zaidah. Tambahan untuk apa? Alif sesuai zaidah. Dengan sajak. Iya. Nah. Iya. Nah. Cukup akhi. Baik, ahsan barakallahu fik. Artinya Ustaz, paham? Oh iya, artinya. Baik, faman yakudza famin. Apa artinya? Faman yak. Iya, siapa yang barang siapa yang memiliki dha famin yang memiliki apa mulut murrin siapa yang memiliki mempunyai mulut yang pahit. Oh, murrin pahit ya. Iya, pahit kan. Mur itu pahit. Oh. Maridin sakit. Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Iya. Oh. Jadi jadi murrin, jadi siapa yang memiliki mulut yang apa pahit sakit. Nah lagi sakit ya, ya biasanya orang sakit bagaimana lidahnya ya, jadi terasa pahit ya. Oh iya, yajid ya, maka ya. Dia mendapati murran bihi dengan apa bihi kembali apa dengan mulut yang pahit itu apa yang dapati pahit rasa pahit apa yang dapati rasa pahit al-ma'az-zulala air yang tawar. Oh, air tawar. Iya, ma'azulah itu air tawar. Iya, oh. Jadi air tawar itu kalau diminum oleh mulut yang sakit lagi yep. Pahit, terasa pahit. Yang pahitnya bukan airnya kan? Yeah. Iya. Karena akibat oleh mulut yang sakit. Iya. Ini mungkin banyak sekali hikmah yang bisa diambil barangkali dari syair ini kan? Betul. Iya. Iya. Kalau hati kalau dah sakit bagaimana? Yang baik dipandang jelek kan? Iya. Iya. Yang baik barang baca Al-Quran itu kan baik kan, tapi kalau hati sakit seperti hati orang munafik, itu terasa apa? Pahit bagi dia atau gelisah dia. Taib. Nah, Ustaz. Iya. Jazakallah khairan. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Abu Irfan di Bandung, dan alhamdulillah nomor terakhir dari latihan yang ketiga, nomor 11 ya Ustaz ya. Dari perkataan Al-Mutanabbi telah dijawab. Taib. Fadhil Ustaz. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah tuntaskan latihan ini. Iya. Maka terakhir itu yang apa, ada tambahan dijelaskan oleh pengarang masalah kana yakunu. Jadi kana yakunu manakala dia majzum, maka nunnya boleh dibuang. Ini fi'il mudhari'nya yang ketika majzum ya, hanya ketika majzum nunnya boleh dibuang. Takhfifan untuk meringankan. Dalilnya itu surah Maryam, walam aku baghiya. Walam aku baghi, asalnya akun. Ya. Taib, kita lanjutkan. Nah, ini tamrin rabi ini lebih sulit lagi nih. Tapi insyaallah mudah ya. Iya. Dengan kita sudah menguasai apa tentang bagaimana masalah jumlah syartiyah, di mana harus ada adatus syartin, kemudian ada fi'il syaratnya, kemudian ada jawab syaratnya. Fi'il syaratnya tidak selamanya fi'il mudhari, sebagaimana sudah dijelaskan, boleh dia fi'il madhi. Jawab syarat juga tidak selamanya fi'il mudhari, boleh dia fi'il madhi, jawab syaratnya. Bahkan boleh juga apa, jawab syaratnya jumlah ismiyah. Dan seterusnya, yang sudah kita jelaskan, ya ada 9 tempat yang diharuskan fa itu masuk. Ya. Silakan diulang kembali di halaman sebelumnya. Itu halaman 124 ya, halaman sebelumnya. Silakan dimurajaah kembali. Nah, ini latihan yang ke-4 tamrin rabi ini, instruksinya kita disuruh untuk bikin kalimat ya. Bikin kalimat. Nah, coba ungkapkan kalimat yang singkat sajalah, jangan terlalu panjang-panjang. Ya, yang penting kalimat itu benar ya. Yaitu benar dari sisi kaedahnya. Ya, sisi kaedahnya benar. Sebagaimana yang sudah dijelaskan. Ya. Ya, kita minta saudara-saudaranya untuk membaca instruksi terlebih dahulu nih. Ya. Baik, kita berikan kesempatan lanjut di latihan yang ke-4 setelah selesai latihan ketiga. Dan sekarang kita buka di halaman 127 bagi para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV di halaman 127, latihan terbaru dari pelajaran yang ke-15. Silakan Anda bisa mencoba untuk menjawab, atau sebelumnya kita baca dulu instruksinya sama-sama sehingga kita bisa mengetahui apa dan bagaimana latihan yang diinginkan dan diperintahkan oleh mualif penulis kitab ini di latihan yang ke-4. Silakan di 0218236543 di belakang Bu Irfan. Halo. Baik, silakan kami sampaikan kembali juga, Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan kaidah bahasa Arab, dan juga melalui pesan singkat di 0819896543. Kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo. Baik, tampaknya terputus, mungkin bisa dikomunikasikan. Ini para pendengar dan para pemirsa ini lagi mikir, ini bikin kalimat. Nah, Ustaz, ya. Agak sulit sepertinya. Ya, karena kalau bikin kalimat dengan dadakan itu mungkin agak terasa kesulitan ya. Ya. Nah. Lagi-lagi saya katakan, coba usahakan semampunya. Ya, nanti kita akan lihat ya dari sisi kaedahnya. Ya, tidak perlu malu, ungkapkan saja. Kalau salah, kita perbaiki. Ya. Latihan keempat dan kelima sama Ustaz ya. Iya, sama itu. Ya, instruksinya untuk membuat kalimat atau jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Memang begini, kitab-kitab rata begitu ya. Nah, artinya latihan itu diberikan contoh terlebih dahulu. Nah, ini sebagaimana dari mulai latihan yang pertama, kedua, ketiga dikasih contoh. Contoh-contoh yang begitu banyak. Nah, setelah itu baru diminta untuk membuat kalimat yang apa seperti contoh. Sesuai contoh. Iya, sesuai dengan contoh dengan takbir ungkapan kita masing-masing. Ya. Baik, masya Allah. Demikian pendengar dan pemirsa Raja TV. Penjelasan dari instruksi yang sedikit disampaikan Ustaz di latihan keempat di halaman 127. Tapi kita berikan kesempatan, silakan Anda bisa mencoba di 021-823-6543. Ya, halo. Silakan sudah masuk. Baik, kita akan coba lihat contoh atau beberapa pendengar yang mungkin menyampaikan via pesan singkat. Tapi sebelumnya ada satu pertanyaan mungkin terkait dengan penjelasan Ustaz sebelumnya, dahabat Ustaz. Iya. Untuk kalimat dahabat Aisyah tu, Ustaz. Bagaimana kita mengi'rab tak yang dhamir ini jazakallahu khair? Tak itu bukan dhamir ya. Baik. Iya, ini yang banyak salah ini. Nah. Tak itu bukan dhamir, itu tak alamatut ta'nits sebagai tanda muannas yang ada pada fi'il madhi. Ya, kalau dia isim itu tamar butoh di antara tanda muannas. Tanda muannas pada isim itu bukan hanya tamar butoh. Nah. Ya, ada alif maksura, ada alif mamduda. Ya. Baik, masyaallah. Bahkan ada yang tidak ada tanda namanya samai. Samai. Iya. Nah, itu yang ada pada fi'il itu bukan dhamir, bukan isim, itu huruf. Tadi contohnya zahabat ya. Zahabat. Aisyatu. Iya. Nah, ini jumlah fi'il ya, ini fi'il. Bagaimana cara mi'rabnya? Ini insyaallah mudah sekali. Zahabat, zahaba fi'lun madhin mabniun 'alal fathh. Ini mabni fathh. Bukan mabni sukun ya. Mabni 'alal fathh. Fathh bukan sukun. Kalau sukun berarti ta ini bagian fi'il. Padahal ta ini bukan bagian fi'il. Yang fi'il itu cuma hanya zahaba. Zahaba. Itu fi'il. Iya. Sedangkan ta ini sebagai tanda muannas bahwa pelakunya adalah perempuan. Nah. Iya. Pelakunya ada perempuan. Jadi zahabat, jadi zahaba fi'lun madhin mabniun ala sukun litisalihi, dia bersambung dengan apa? Bita'it ta'nith as-sakinati. Nah. Saya ulang kembali, zahabat, zahaba fi'lun madhin mabniun ala al-fathhi litisalihi bita'it ta'nith as-sakinati. Kena bersambung dengan ta'nith yang berbaris sukun. Nah. Wa ta' Ta'ut ta'nis as-sakinah. Aisyatu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Ya, itulah cara mengirapnya. Baik, masya Allah. Demikian, akhi, barakallah fiqh, jazakallah khairah. Pertanyaannya bermanfaat sekali. Kami angkat contoh dari latihan yang diberikan di latihan keempat ini sambil kita menunggu hubungan atau telepon dari para pendengar dan pemirsa TV ingin coba untuk menyampaikan jawaban di latihan keempat halaman 127. Baik, dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man yuridil khaira fa'alaihi an yadrusa. Man yuridil khaira fa'alaihi an yadrusa. Disampaikan pendengar kita untuk latihan atau nomor yang pertama dari jawaban jumlah ismiyah. Nah, dilihat oleh para pemirsa ya. Naam, Ustaz. Iya, man yuridil khaira. Naam, man yuridil al khaira fa'alaihi an yadrusa. Fa'alaihi ya an yadrusa. Iya. Sekarang kita lihat dulu. Iya. Iya, fa'alaihi an yadrusa. Baik. Ini man ada tu syartin. Mana fi'il syaratnya? Yurid. Itu dibuang ya. Di tengah. Kenapa? Liltiqa'u sakinain. Asal apa? Arada yuridu. Itu asalnya. Yuridu. Masuk man syarat. Ini sukunkan sebagai tanda jazam. Bertemu dua sukun, maka huruf ilatnya dibuang. Jadilah begini. Ya. Adapun cara membacanya, yuridil. Kena depannya adalah alif lam qamariyah. Iya, itu cara bacanya wasal yuridil khaira. Fa'alaihi, mana jawab syaratnya? Fa'alaihi an yadrusa. Sekarang benar atau tidak? Nah, kita lihat alaihi an yadrusa ini apa ini? Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Nah, ini kalimat ini betul. Ya, kalimat secara kaedah ini betul. Nah, ini masuk fa karena ini jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Nah, jumlah ismiyah. Mana khabarnya? Khabarnya adalah alaihi. Bapa shibhul. Iya, shibhul jumlah. Iya. Shibhul jum. Iya, shibhul jumlah. Al-jaru wal-majrur. Jar-majrur. Mana itu? Ala. Ala. Asalnya ala huruf jar. Ini kan ala. Huruf jar ala. Mana majrurnya? Ha, dhamir. Ya. Jadi fa'alaihi. Ini jar-majrur. Ya. Sibul jumlah jar wa majrur. Ha? Khabar muqaddam. Mana mubtada'nya? Ini dia. Namanya apa? Masdar mu'awwal. Ada an, ada fi'il. Jadi ada an, ada fi'il. Fa'alaihi an yadrusa. Ini apa? Ini mubtada'nya adalah mubtada'nya masdar mu'awwal. Mubtada mu'akhar. Masdar mu'awwal. Nah. Ini an. Bagaimana i'rabnya? An harfu nasbin. Nah, an harfu nasbin. Kemudian harfu nasbin. Kemudian yadrusa fi'lun mudari'un. Mansubun bi'an. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Mana fa'ilnya? Nggak ada fa'il isim marfu. Berarti dhamir satir. Wa fa'iluhu dhamirun musatirun taqdiru huwa. Huwa yang ilah man. Kemudian apa? Al-masdar mu'awwal min an wal fi'il. Wal fa'il. Wahuwa ad-dars. Wahuwa ad-dars. Jadi apa masdarnya? Dars atau dirasa. Iya. Iya. Darasa itu darsan wa dirasatan. Nah, dirasa. Wa huwa ad-dirasa. Ini masdarnya. Asalnya apa? Man yuril. Jadi boleh kita pakai masdar. Boleh pakai masdar. Ini masdar sharih atau masdar mu'awwal. Ya. Man yuril khaira fa'alaihi an yadrusa. Atau man yuril khaira fa'alaihi dirasatu. Nah. Fa'alaihi ad-dirasatu. Jadi fa'alaihi. Nah, fa'alaihi ad-dirasatu. Nah, ini fa'alaihi dirasa. Dia wajiblah belajar. Dirasa sebagai mubtada mu'akhar. Marfu'. Kalau ini i'rabnya bagaimana? Ad-dirasatu mubtada'un marfu'un wa alatun fi dhammatun zahiratun fi akhiri. Nah, enggak perlu pakai masdar mu'awwal. Memang ini sudah masdar. Nah ini. Jadi ini kalimatnya sahih. Jumlah sahihah. Iya. Jumlah sahihah. Makanya, dia pakai fa masuk kerana ini jumlah fi'li. Jumlah ismiyah. Didahukan apa? Khabarnya. Kerana sibul jumlah jar majrur sedangkan mubtada'nya apa? Ini. Jadi boleh kalau jar majrur, boleh khabarnya dulukan. Dan mubtada'nya diakhirkan. Baik, Masya Allah. Ya. Contoh yang diberikan dari latihan keempat nomor yang pertama. Yaitu jawab jumlah ismiyah. Baik, kita terima dari penelpon untuk yang ingin mencoba. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah di Solo. Ya. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya Muhammad. Yang jumlah ismiyah. Masih kita nomor satu juga. Arabi. Iya, Arabi. Ikra, ya. Ikra, baca instruksinya ya. Hati asrota amsilatin amsilatil lil syarti wa syarti ala ayyakuna jawab jawabasi. Kenapa jawab? Jawabi. Kenapa jawabi? Ada. Ala masuk mana? Ala masuk pada al-jawab atau ala an yak masuk pada an yakuna? Ayyakuna. Al-jawabu. Nah, kenapa al-jawabu? Pokoknya apapun dibaca saya ketanya itu harakat faktornya apa? Atas jawab sebagai fa'il Ustaz. Jadi al-jawaba atau al-jawabu dulu? Al-jawabu. Al-jawabu. Kenapa dia marfu? Sebagai apa? fa'il. Fa'il dari mana? Yakuna. Yakuna. Memang kata yakun itu butuh fa'il. Isim kana, isim kana. Isim yakun. Iya. Yeah. Jadi kana yakun itu fi'il naqis. Iya. Yeah. Isim yakun. Iya. Yeah. Jadi isim yakunu. Isim yakunu marfu, bukan fa'il ya. Ya, karena kanan bukan karena tam, ya, karena naqis. Jadi al jawab itu isim yakunu. Isim yakunu. Ya. Mana khabarnya? Khabarnya. Fi kulli. Nah, mana khabarnya? Fi kulli wahidin. An yakuna al jawabu fi kulli wahidin minha. Alat nahw at-tali. Mana khabarnya? Fi kulli wahidin minha. Iya, Ustaz. Ha? Fi kulli wahidin minha. Ala an yakuna al-jawabu fi kulli wahidin minha ala nahw at-tali. Khabarnya bukan fi kulli wahidin minha. Jawabnya ada ala nahw at-tali. Itu khabarnya. Nah, sedangkan fi kulli wahidin minha ini muta'alliqa bi al-jawab. Iya. Ala nahwi tali satu. Iya. Iya. Asal apa? Ala an yakuna al-jawabu ala nahwi tali. Iya, itu susunan aslinya. Iya. Ala an yakuna al-jawabu ala nahwi tali. Iya. Sedangkan fi kulli wahid min al-jawabu fi kulli wahid kullu hada muta'alliqa berhubung dengan kata al-jawab. Iya, masih berhubungan kata itu. Al-jawabu fi kulli wahid minha. Kenapa? Alal nahwi tali. Iya. Taib. Jadi, coba terjemahkan dulu. Berikan 10 contoh. 10 contoh. Untuk syarat. Untuk syarat. Dan jawab. Dan jawab syarat. Syarat. Dan jawab. Ala an yakuna al-jawabu atas dasar bahwa jawabnya jawab fi kulli wahid jawab di setiap masing-masing berapa ala nahwi tali atas contoh berikut ini iya mana itu jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah itu permintaannya iya. Ya, jawab syaratnya apa? Jumlah ismiyah. Jawab syaratnya jum fi'il talab itu amar. Jawab syaratnya apa? Fi'il talab nahi. Jawab syaratnya apa? Fi'il talab madza istifham dan sampai akhir nomor 10. Ya. Nah, dikasih contoh masing-masing. Nah, sekarang coba bikin jawab syaratnya apa? Jumlah ismiyah. Satu aja. Jumlah ismiyah. Iya. Man mujtahidun bahwa najahun. Man mujtahidun. Mana fi'il syaratnya? Barang siapa yang? Man mujtahidun. Man ya'mal solihan. Nah, sebentar. Tadi kenapa salah tadi? Man mujtahidun. Tidak ada fi'ilnya. Iya, mujtahid itu bukan fi'il. Ya. Makanya salah. Nah, seharusnya apa? Setelah man itu fi'il. Terserah mau fi'il madhi, mau fi'il mudhari. Iya. Kena fi'il syarat. Nah, sementara jawab syarat itu, dia boleh. Boleh fi'il madhi, boleh fi'il mudhari, boleh jumlah ismiyah, boleh fi'il apa? Fi'il jamid yang sudah kita jelaskan. Akan tetapi kalau fi'il apa? Fi'il syarat mesti dia fi'il. Iya. Coba gimana? May yuti'illah. Iya. Fa'alaihi adkhulal jannah. Man yuti'illah. Fa'alaihi an yadkhulal jannah. Fa'alaihi an yadkhulal jannah. Ya kaedahnya benar ya, cuma bahasanya kurang tepat. Alaihi kemudian wajib. Iya, ya, suatu kewajiban. Maka wajib atasnya. Iya. Besarnya apa? Jangan pakai alaihi. Falahu. Iya. Kalau lahu itu menunjukkan hak. Iya. falahu. Iya. Jadi iya, man yuti'illaha falahu an yadkhulal jannah. Iya. Falahu an yadkhulal. Iya, maka bagi apa? Masuk surga. Iya, bukan pakai ala. Ala itu bukan wajib. Iya. Ah, jadi betul. Jadi man yuti'illaha. Ya, fi'il syarat ma yuti'. Iya. Mana khabar, mana maf'ulnya? Allah kan? Man yuti'illaha. Nah, falahu, maka baginya an yadkhulal jannah. Sama seperti tadi ini. Apa? Sama dengan konteks ini. Iya. Man yuridillah, man yuridil khaira fa'alaihi an yadrusa. Nah, ini fa'alaihi ini bukan wajib kan, tadi harus. Jadi siapa yang ingin kebaikan, maka dia harus belajar. Kalau tadi barang siapa yang taat kepada Allah, maka baginya masuk surga. Falahu. Ya, bukan fa'alaihi. Falahu an yadkhulal jannah. Ini dari jauh sisi bahasa ya. Ya, kaidah betul. Ya. Ada contoh lain? Man yusyrik billahi. Ya, man yusyrik billahi. Fadkhulun naro. Ha? Falahi. Man yusyrik billahi. Nah, man yusyrik billahi yadkhul. Yadkhul naro. Nah, mana jumlah ismiahnya? Karena minta ini, minta adalah jawab syaratnya jumlah ismiah. Ma'yusri billahi falahu ayat hulan naro ya. Iya. Jadi, man yusyrik billahi falahu an yadkhulan nara. Taib dari kaedahnya betul ya. Iya. Ya. Kalau dia jumlah, kembali pada masdar sarinya, falahu dukhulun nar. Dukhulun nari. Ya. Taib. Barakallahu fiik. Kena waktu ya. Ya, mungkin nanti gini saja. Saya minta para pemirsa dan para pendengar ya, Radio Raja, pemirsa TV Raja. Nah, untuk pekan ke depan ya. Ya, insyaallah coba antum jawab. Hah? Iya. Taib, jazakallah khairan ya Umar Abdullah. Iya. Taib, jazakallah khairan Umar Abdullah. Barakallahu fiik. Iya. Dia sudah menjawab ya, alhamdulillah. Iya. Nah, untuk ke depan coba bikin jumlah atau jawablah pertanyaan ini, ada 10 nomor ya. 10 nomor coba dijawab. Ya, minimal paling tidak setiap nomor satu lah. Itu ya, minimal. Kalau bisa lebih dari satu, dua atau tiga setiap nomor. Iya. Ya, untuk melatih. Memang terkadang kalau secara langsung ya untuk dijawab mungkin agak kesulitan ya. Pertama mencari kata-kata lagi, kemudian menyusun lagi. Say. Ya, tapi kalau dikasih kesempatan untuk wajib menzili, bisa berkaryalah. Sahih. Ya, dari sisi bahasanya. Taib. Baik, saya jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat satu pertanyaan di penghujung kajian kita. Masih terkait dengan kaidah fi'il madhi yang tadi disebutkan dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zahabat fi'il madhi mabni dengan fathah, bagaimana kalau dengan zahabtu? Jazakallahu khair. Mabni ala sukun. Iya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa fi'il madhi itu ada mabni al-fathah, itu ada tiga tempat. Manakala pertama dia tidak bersambung di akhirnya, seperti zahaba, akala, iya. Walaupun dia fi'il mu'tal akhir, dari ra'a, tetap dia fathah ala mabni al-fathah ala al-alif. Al-alif. Ya. Cuma tidak bisa dinampakkan fathahnya kena alif. Yang kedua, kalau bersambung dengan alif tasniyah, zahaba. Yang ketiga, kalau bersambung dengan tau ta'nits as-sakinah zahabat. Nah. Kemudian mabni sukun manakala dia bersambung dengan ta mutaharrikah, ta fa'il. Iya, tadi apa? Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Kan sukun ba itu. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu. Nah, bersukun itu mabni sukun. Tempat yang kedua adalah manakala bersambung dengan nun niswah, zahabna. Nunnya pendek, zahabna, jalasna, darasna. Mereka telah belajar, ya. Yang ketiga manakala bersambung na dalatul jamatul fa'il, itu kami. Darasna, mabni sukun. Nah, jalasna, qara'na. Nah, kemudian ketiga ada mabni dham, manakala dia bersama dengan waw jamaah cuma satu tempat. Zahabu. Itu zahabu, akalu, syaribu. Ya. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Dan demikian pertanyaan kita di kesempatan malam ini. Sebagai istitam, Ustaz, silakan. Baik, jazakumullah khair jazak. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk mempelajari bahasa Arab ini, merupakan bahasa yang cukup penting untuk kita ketahui dan dipelajari. Demikian saja. Wa jazakumullah khair jazak. Kita akhiri. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.